kasih, dengarkanlah aku. Kini hatiku yang berbicara, rasa yang ada di jiwaku, ingin ku lalui bersamamu. Karena ku yakin cintaku hanya tercipta untukmu, takkan pernah sirna hingga akhir waktu. Sejujurnya ingin ku katakan saja dari hati ini, ku mencintaimu. Ku harapkan kau mengerti dan percayakan hatimu. Semuanya kini berserah padamu. Selalu di sisimu, namun percayalah kasih hatiku hanya untukmu. Tiada yang lain yang menggantikanmu. Sejujurnya ingin ku katakan saja dari hati ini, ku mencintaimu.